Jangan nada tangis, jangan nada sedih. Selamat tinggal keluh kesah dalam perjalanan jiwa yang mengembara. Jangan ada duka, jangan ada luka. Selamat tinggal rasa bosan dalam perjalanan jiwa yang mengembara. Lewati belantara sunyi sendiri, lewati gelombang bencana yang dingin, lewati haru biru yang tak bergemi. Oh, rindu, rindulah ku tentang ketegaran jiwa. Yang menggeliat bukan gelisah. Jangan menangis, jangan bersedih lagi. Jangan berduka, jangan terluka lagi. Rasa bosan, keluh kesah sudah pergi. Perjalanan jiwa merdeka menanti. Oh, rindu, rindulah ku tentang ketegaran jiwa. Oh, jiwa, jiwa yang menggeliat bukan gelisah. Oh, rindu, rindulah ku tentang ketegaran jiwa.